Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Al-Usulus Sittah. 6 prinsip yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam beragama. Berikutnya, penulis akan menyampaikan Al-Aslus Sadis, prinsip yang keenam. Beliau mengatakan, rahimahullah, raddu syubhati allati wada'aha syaitan fi tarkil qur'ani was sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'i al mutafarriqati al mukhtalifah. Prinsip yang keenam adalah membantah syubhat yang disampaikan oleh setan, membantah gangguan setan, godaan setan yang mengajak manusia untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan menyeru manusia untuk mengikuti pendapat dan hawa nafsu yang beraneka ragam. Kemudian, bentuk syubhat setannya adalah, وَهِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُنَّةَ لَا يَعْرِفْهُمَا لَا يَعْرِفُهُمَا إِلَّا الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقِ. Bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami kecuali oleh seorang mujtahid mutlak. Wal mujtahidu huwal mausufu bikadha wa kadha. Awsafan la'allaha la tujadu tamatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan untuk bisa disebut sebagai mujtahid mutlak, dia harus punya sifat seperti ini. Disebutkan beberapa sifat yang mungkin tidak akan bisa ada pada diri, tidak akan ada sifat itu secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Sehingga jika Abu Bakar dan Umar saja gak mungkin bisa memiliki sifat itu secara sempurna, apalagi manusia yang derajatnya di bawah Abu Bakar dan Umar. Fa'illam yakunil insanu kadhalik. Sehingga jika manusia tidak mungkin bisa mencapai tingkatan mujtahid mutlak, فَلْيَعْرِدْ أَنْهُمَا, maka mereka wajib untuk berpaling dari Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah diturunkan oleh Allah, dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Dan untuk bisa menjadi mujtahid mutlak, orang harus punya syarat sampai grade nomor 10. Yang Abu Bakar dan Umar belum tentu bisa memenuhinya. Sehingga jika dua sahabat yang mulia ini saja tidak sanggup untuk memenuhinya, apalagi manusia yang derajatnya jauh di bawah beliau. Sebagai konsekuensinya, begitu manusia tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan tepat, maka dia harus tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Fardhon hatman la syakka wa la iskala fihi. Satu hal yang sudah pasti, wajib, gak boleh lagi diragukan. Bahwa orang harus meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena dia tidak bisa memahaminya. وَمَنْ طَلَبَ الْهُدَى مِنْهُمَا فَهُوَ إِمَّا زِنْدِيقٌ وَإِمَّا مَجْنُونٌ لِأَجْلِ سُعُوبَةِ فَهْمِهِمَا. Sehingga siapa yang mau mencari kesimpulan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia zindik. Ada kemungkinan dia adalah orang munafik, atau dia adalah orang yang gila, disebabkan sulitnya untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Fasubhanallah. Dan ini syubhatnya yang dilontarkan oleh setan. Dan syubhat ini dimiliki oleh orang sufi. Sehingga orang sufi kenapa? Semangat pendidikannya bukan ngajari para pengikutnya untuk jadi pintar sebagaimana tokoh-tokohnya. Karena ditanamkan pada diri mereka satu doktrin. Quran dan Sunnah itu sangat sulit. Untuk bisa memahaminya butuh, misalnya butuh tahapan-tahapan ilmu sampai di grade sekian. Mustahil kalian bisa melakukannya. Karena mustahil kalian bisa melakukannya, maka kalian ikuti saja pendapat guru-guru kalian. Sehingga jangan main dalil Al-Quran dan Sunnah. Nggak usah pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, ikuti saja pendapat guru-guru kalian. Fasubhanallahi wa bihamdihi. Kam bainallahi subhanahu syar'an wa qadaran. Khalqan wa amran fi raddi hadhi syubhati al-mal'unati min wujuhin syatta. Maha suci Allah wa bihamdihi dan segala puji miliknya. Kam bayyana. Di sini ditulis bayyana. Yang lebih tepat bayyana. Yang lebih tepat dibaca bayyana. Berapa kali Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan syar'an wa qadran, baik dari sisi penjelasan syariat maupun dari sisi jumlah penjelasannya, khalqan wa amran, baik dari sisi syar'an wa qadran, baik dari sisi syariat maupun dari sisi takdir. Dari sisi takdir artinya Allah ciptakan manusia yang dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Khalqan wa amran, baik dari sisi penjelasan penciptaan, Allah ciptakan hamba-hambanya yang dia punya keahlian yang luar biasa. Wa amran, dan dari sisi ketetapannya, fi raddi hadhi syubhati, yang membantah syubhat ini, al-mal'unah, yang terlaknat, min wujuhin syatta, dari banyak sisi. Balagat ila haddid daruriyat al-ammah, yang mencapai batasan daruriyatul ammah, semua orang tahu. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyak manusia yang tidak tahu. Kemudian penulis membawakan beberapa ayat, di antaranya adalah firman Allah di surat Yasin ayat 7 sampai 11, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan dan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher-leher mereka, fahiya ilal adqan, sehingga mereka tertunduk di dagunya, ilal adqan, dakan ya, daku, tertunduk. Fahum muqmahun, dan mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan aku jadikan di depan mereka ada tembok, di belakang mereka ada tembok yang meliputi mereka sehingga mereka enggak bisa melihat. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Percuma saja kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sungguh engkau hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti adz-dzikra, mengikuti wahyu. Wa khasyya ar-rahmana bil ghaib, dan dia punya rasa takut kepada Allah ar-rahman bil ghaib. Bil ghaib maksudnya dalam kondisi dia tidak melihat Allah. Fabashshiru bimaghfirati wa ajrin karim, maka berikan kabar gembira berupa ampunan dan pahala yang mulia. Akhiruhu, kemudian yang terakhir, walhamdulillahi rabbil alamin, kita memuji Allah rabbul alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Demikian al-aslu sadis, prinsip yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, yang beliau menjelaskan bahwa ada syubhat yang disampaikan oleh orang-orang yang ingin menjauhkan masyarakat dari Al-Quran dan Sunnah dengan alasan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu sangat sulit, rumit untuk dipelajari, maka kamu tidak boleh menggunakannya, sehingga yang boleh menggunakannya hanyalah tokoh-tokoh besar, maka kamu ikuti saja tokoh besar itu. Dan jangan pelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu adalah semangat pembodohan. Semangat pembodohan terhadap umat. Sebagaimana kita bisa jumpai ya. Sebagaimana mirip sekali. Semangat pembodohan seperti ini ada di tengah orang yang berpegang kepada kitab lain selain Al-Quran dan Sunnah. Selain Al-Quran. Pokoknya kamu ikuti saja. Pendeta kamu, udahlah gak usah baca ini. Karena kamu gak ngerti, baca ini gak ngerti. Dan itu terjadi pada kaum muslimin. Kamu kalau baca Quran gak bakalan ngerti. Baca hadis gak bakalan ngerti. Maka ikuti saja pendapat imam-imam kamu. Akhirnya terserah imamnya. Imamnya mau ngomong A, ngomong B, ngomong C, semuanya diikuti. Tanpa memandang apakah itu benar atau salah. Di negeri Syiah seperti Iran, Masya Allah. Jadi mereka didoktrin seperti itu. Pokoknya kalian tuh tidak paham dalil, maka jangan ikuti dalil. Nah kemudian begini, ketika mereka sudah menegaskan bahwa selain tokoh mereka tidak paham dalil. Selain tokoh mereka tidak paham dalil. Maka siapapun yang menggunakan dalil, siapapun yang menggunakan dalil tidak diterima. Ya. Ini konsekuensi buruknya. Makanya kalau mereka diajak untuk berdiskusi, dialog ilmiah, nggak bisa. Kenapa? Karena dari awal, mereka punya prinsip, nanti kalau dengar ada orang pakai dalil, salahkan. Kamu nggak ngerti. Balagohmu kurang. Ilmu, padahal itu semuanya hanya klaim. Kurang jeru. Nggak punya ilmu balagoh. Tidak ngerti ilmu bahasa. Tidak ngerti ini, tidak ngerti ini. Padahal dalilnya, sangat mudah untuk dipahami sesuai dengan makna teks yang ada. Misalnya, man amila amanan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Masyarakat bisa paham. Dengan hanya membaca teks terjemahannya. Namun, ketika dalil itu disampaikan, oh kamu gak ngerti dalilnya. Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dolalah. Oh kamu gak paham kalimat ini. Jangan pakai ini. Jadi caranya adalah dimentahkan dulu dengan cara dijatuhkan karakter, baru setelah itu dia menyatakan kalau begitu jika kamu nggak paham ikuti saja guru ini. Padahal guru itu sudah jauh dari dalil. Baik. Dan konsekuensi pemahaman ini bahwa memahami dalil itu mustahil bagi masyarakat, konsekuensinya adalah Allah menurunkan wahyu itu sia-sia. Konsekuensinya kayak gini. Terus apa manfaatnya Allah menurunkan wahyu sia-sia? Karena tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Kemudian ditinggalkan dan beralih kepada keterangan tokoh agama. Jangan baca dalil. Semangat seperti itu adalah semangat pembodohan. Masyarakat diajak untuk menjauhi belajar. Kamu gak usah belajar. Pokoknya yang penting ngokeh-ngokeh no amal. Memperbanyak amal. Sehingga dalam pikirannya yang penting ngamal. Sehingga dia datang ke forum. Nanti bawa uang. Ini ngamal sedekah. Setelah itu dia ikut dikir. Di tengah kegiatan itu sama sekali tidak ada insight. Gak ada masukan yang bisa dia jadikan sebagai tambahan ilmu. Gak ada. Kalaupun tokohnya mulai bicara masalah agama, Sifatnya sama, hanya ngasih motivasi biar rajin ngamal, rajin sedekah, rajin ngamal. Itu aja. Nggak ada penjelasan tentang gimana sih cara beramal yang benar. Tidak ada penjelasan bagaimana cara memahami fikih yang benar, nggak ada. Dan itu prinsip sebagian kelompok sufi, sehingga mereka mengajarkan pembodohan di tengah masyarakat. Tayyib. Ya, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mengalami situasi seperti ini, dan itu ada di sekitar kita. Sehingga ketika mereka melakukan sebuah perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, terus dikasih dalil, mereka itu nolak. Dengan tuduhan, bahwasanya kamu nggak paham dalil ini. Yang lebih paham adalah kiai saja. Kiai saya. Maka kamu bisa tanyakan ke kiai saya. Akhirnya oleh kiainya ya sakarepe. Mau dia tafsirkan A, tafsirkan B, terserah dia. Tayyib. Walhamdulillah, Allah selamatkan kaum muslimin Indonesia. Dengan Allah datangkan ulama Rabbani. Dengan Allah datangkan ulama Rabbani. Yang dia hadir untuk mengajarkan manusia ilmu. Bukan mengajak manusia untuk tunduk kepada dirinya dan mengikuti dirinya. Tapi mereka mengajarkan manusia, mari ikuti dalil. Saya mau perluas. Sehingga kajian ini lebih lebar. Perbankan syariah. Setiap ada kasus yang dipermasalahkan oleh orang yang paham tentang bagaimana fikih muamalah, mentoknya kemana? Dia DSN. Dan dia diajak untuk belajar. Mari kita pelajari, akadmu ini keliru. Enggak kok, sudah sesuai. Enggak, oh Bapak enggak paham. Akhirnya yang dijatuhkan karakter misalnya seorang ustadz yang mengkritik atau tokoh agama yang mengkritik. Kamu nggak paham, nggak ngerti. Yang lebih ngerti itu. Itu penerapan seperti ini. Sehingga dalam pikiran mereka pokoknya madep, mantep, melu. Fatwa ini sudah selesai. Meskipun belum tentu praktiknya juga sesuai dengan fatwa. Ketika ada kritikan, enggak, sudah sesuai dengan fatwa. Sudah. Ini sudah final. Ya. Apalagi kalau sudah bicara sama nasabah. Sehingga ketika nasabah misalnya menyampaikan, ini enggak benar. Oh enggak Pak, ini sudah sesuai pengawasan DPS. Berkali-kali ada jamaah yang menyampaikan ke saya ketika melakukan akad dengan bank syariah, kemudian nasabah nggak terima gitu ya, ini nggak sesuai dengan syariah menurut pemahaman yang mereka tahu dari hasil ngaji dari Ustadz Irwandi atau Ustadz siapa. Gampang aja sama karyawan bank, oh enggak Pak, ini sudah sesuai dengan fatwa DSN, pokoknya Bapak ikuti saja ini, nggak usah tahu asal usulnya dari mana. Nah, itu contoh seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad. Sehingga semangatnya adalah semangat pembodohan. Pokoknya ikuti saja dan jangan bantah. Karena mereka lebih paham dibandingkan kita. Namun ulama Rabbani walhamdulillah, mereka mengajarkan ilmu kepada manusia. Kalaupun ustadznya salah, silahkan dikritik. Pemahaman saya seperti ini, dalilnya ini. Dan yang namanya pemahaman masih memungkinkan untuk dinilai benar atau salah. Anda nggak setuju dan menyatakan ustaznya salah, silakan dikritik. Ada keterbukaan. Tapi kita paparkan. Saya punyanya ini. Ini dalil. Ini cara saya memahami dalil. Sudah? Bapak tidak setuju, silakan sampaikan kritikannya. Kita terbuka dan mari kita bahas bareng. Sehingga bukan tertutup. Pokoknya kau yang ini. Nah, semangat seperti itu bukan semangat ulama Rabbani. Makanya ulama Rabbani, alim Rabbani, sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Kun Rabbaniyin. Coba kita baca. Alim Rabbani. Ada keterangan di tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud dengan alim Rabbani adalah alladhi yu'allimun nasa sigharal ilmi qabra kibarihi. Belum ketemu. Ada ketemu? Baik. Keterangan saya hilang, belum ketemu. Yang dimaksud dengan alim Rabbani, saya sampaikan terjemah, saya sampaikan teksnya, tapi tidak bisa kita tampilkan tulisannya. Yang dimaksud dengan alim Rabbani adalah orang yang mengajarkan sigharal ilmi qabla kibarihi, yang mengajarkan ilmu secara bertahap. Dari yang kecil dulu, kemudian lanjutan, lanjutan, dan lanjutan. Sehingga dia mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama belajar. Saya tahunya ini, dan saya sampaikan ini. Selanjutnya, mari kita pelajari bareng. Itulah seorang alim Rabbani. Dan semangat yang perlu kita hadirkan dalam berdakwah adalah mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Bukan menakut-nakuti masyarakat terhadap ilmu. Betul bahwasanya ada sebagian ilmu yang memang masyarakat itu tidak boleh tahu. Karena kalau tahu, berbahaya bagi mereka. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada sebagian hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW kepadaku, dan itu saya simpan sampai mati. Demikian pula Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu an. Beliau tahu tentang daftar orang-orang munafik Madinah, dan beliau tidak ceritakan sampai beliau mati. Coba kita cari. Al-alim ar-rabbani huwa alladhi yu'allimu an-nasa sighar al-ilmi qabla kibarihi. Ini pengertian alim Rabbani yang menurut sebagian orang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang alim Rabbani adalah orang yang mengajarkan masyarakat sigharal ilmi, ilmu yang secara bertahap, dari dasar dulu sebelum ilmu yang lanjutan. Sehingga begini, dalam masalah pendidikan, pertama, kita tidak boleh menakuti masyarakat terhadap ilmu. Warisan itu susah, sulit. Wes rasa sinau warisan. Nah, akhirnya masyarakat karena sudah takut duluan, mau nyentuh itu tuh enggak berani dia. Dan ya, saya masih ingat betul ya, ketika tokoh-tokoh sufi di kampung saya, yang dulu pernah menjadi guru saya, jadi menggambarkan ilmu itu sesuatu yang sangat sulit. Membuat orang itu takut untuk belajar. Di saat yang sama, diarahkan masyarakat, ikuti saja pendapatnya. Wis rasa ngerti. Pokoknya kudu ngene. Nah, gitu ya. Itu prinsipnya. Kamu nggak usah tahu. Ini sulit, sulit, rumit. Harus pinter nahwu, sorob, balago. Hatam imriti. Nanti hatam safinatun najas, hatam nih. Sehingga terbayang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Membuat orang takut untuk belajar. Dan ada prinsip yang kedua, tidak boleh ya, membuat masyarakat meremehkan ilmu. Sehingga mereka menganggap remeh ilmu. Wah, kok yang ini gampang. Pokoknya yang penting ini rasa digawe angel. Enggak usah dibuat sulit. Akhirnya di tahap yang kedua ini, masyarakat ketika belajar tidak menghargai ilmu. Nah, kita dalam masalah ilmu yang tepat adalah ngajari mereka di posisi pertengahan. Tidak ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan sehingga membuat masyarakat takut untuk belajar agama. Dan juga tidak boleh membuat masyarakat itu meremehkan ilmu, sehingga mereka tidak menghargai pelajaran ilmu agama. Baik. Ini kesimpulan ringkas dari penjelasan Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi di Al-Aslus Sadis. Berikutnya, kita akan membaca penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Penjelasan, perkataan pengarang membantah syubhat yang dibuat oleh setan dalam meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta dalam mengikuti berbagai pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda serta berselisih. Ijtihad secara bahasa artinya mencurahkan usaha sekuat tenaga untuk menangkap perkara yang sulit. Sedangkan ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan usaha sekuat tenaga untuk memahami hukum syar'i. Orang yang melakukan ijtihad itu memiliki sekian banyak syarat, di antaranya yang pertama, mengikuti dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam melakukan ijtihad, seperti ayat-ayat dan hadis-hadis tentang hukum. Yang kedua, mengetahui hal yang berkaitan dengan kesahihan dan kedhaifan hadis, seperti mengetahui isnad, rijalul hadis, dan lainnya. Yang ketiga, mengetahui nasih dan mansuh, serta ijma ulama, sehingga ia tidak akan menghukumi dengan nas yang mansuh, atau dengan pendapat yang menyelisihi ijma. Yang keempat, mengetahui faktor di dalam dalil yang mempengaruhi perbedaan hukum, seperti tahsis, takyid, dan semisalnya, sehingga ia tidak menyimpulkan hukum yang menyelisihi hal itu. Yang kelima, mengetahui aspek bahasa dan usul fikih yang berhubungan dengan petunjuk atau makna lafal seperti am dan khos, mutlak dan muqayyad, mujmal dan mubayan, serta semisalnya sehingga ia dapat menghukumi sesuai dengan konsekuensi dari berbagai petunjuk atau makna tersebut. Dan yang keenam, memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum dari berbagai dalil. Nah, beliau rahimahullah menyebutkan bahwa ijtihad secara bahasa berasal dari kata al-juhdu. Maka ijtihad adalah talabul juhdi, mencurahkan usaha sekuat tenaga untuk mengungkap masalah yang sulit. Sehingga tidak dikatakan yajtahidu jika hanya mengangkat kapas atau mengangkat kerikil. Fulanun yajtahidu fi hamli ar-rimal. Fulan bersungguh-sungguh dalam membawa satu kerikil. Itu bahasa yang keliru. Karena ijtihad kata istihad tidak berlaku untuk kegiatan yang ringan. Disebut istihad, berarti dia hanya berlaku untuk kegiatan yang berat. Karena itu istihad secara istilah adalah mencurahkan sekuat tenaga untuk memahami hukum syariat. Orang yang melakukan istihad memiliki sekian banyak syarat di antaranya. Beliau sebutkan beberapa syarat yang intinya semua syarat itu adalah paham ilmu usul fikih. Paham ilmu usul fikih. Misalnya, dia paham tentang ayat-ayat dan hadis tentang hukum. Dia mengetahui keabsahannya. Berikutnya dia tahu nasakh dan mansukhnya. Kemudian dia juga ngerti faktor yang mempengaruhi perbedaan hukum. Apakah ini sudah dikhususkan ataukah tidak dikhususkan? Apakah ini ada tambahan penjelasan yang lain atau bagaimana? Yang kelima, mengetahui aspek bahasa. Oh, ini kalimat umum, ini kalimat khusus, ini kalimat mutlak, ini kalimat muqayyad. Coba kita terjemahkan ya. Anda yang bawa buku, silakan dibuka halaman, mulai halaman 78. Seperti am, am itu artinya kalimat umum. Khos, artinya kalimat khusus. Mutlak, artinya kalimat tanpa ikatan. Kalimat mutlak. Gak ada batasan. Muqayyad, kebalikannya. Berarti kalimat yang ada batasan. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-tahriru raqabah." Bebaskan budak. Maka kalimat budak di situ apa? Mutlak. Tapi kalau ada kalimat "At-tahriru raqabatin mu'minah." Bebaskan budak mukmin. Berarti di situ ada muqayyad. Ada kalimat yang muqayyad. Budak yang dibebaskan harus berstatus apa? Mukmin. Baik. Kemudian ada mujmal dan ada mubayyan. Mujmal itu yang sifatnya global. Aqimus shalah itu mujmal. Mubayyan itu yang rinci, yang detail. Contohnya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kamu hendak sholat, maka Allah kasih detail. Tunjukkan cara wudu itu gimana? Mencuci wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, dan mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban fattoharu. Dan kalau kamu junub, maka bersucilah dengan cara mandi. Serta semisalnya, sehingga dia dapat menghukumi sesuatu dengan konsekuensi dari berbagai petunjuk atau makna tersebut. Dan yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum dari berbagai dalil. Baik. Sehingga kalau kita perhatikan, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa mujtahid harus paham usul fikih. Untuk jadi mujtahid harus paham usul fikih. Terus, apa bedanya penjelasan di atas tadi dengan penjelasan ini? Kok kayaknya kontradiktif? Katanya tidak boleh menakut-nakuti masyarakat terhadap ilmu. Nyatanya ilmu itu sulit untuk dipelajari. Baik, tidak kontradiktif. Tidak kontradiktif. Maksudnya gimana? Belajar ilmu itu tidak disyaratkan harus jadi mujtahid. Dan disyaratkan harus jadi mujtahid. Kalau belajar ilmu harus mujtahid dulu, nggak ada orang yang belajar. Sehingga siapapun bisa belajar ilmu. Termasuk orang awam. Orang awam bisa nggak belajar ilmu? Bisa. Semua bisa belajar ilmu. Sudah? Yang kedua, bahwa Belajar ilmu itu bagian dari tahapan menuju mujtahid. Sehingga kalau orang dikasih pemahaman, pokoknya enggak ada yang bisa paham kecuali mujtahid. Karena itu kamu enggak usah belajar, udah ikuti saja mujtahid. Maka itu dia mencegat ini. Mencegat bagian ini. Udah, ini sudah. Ini sudah enggak bisa dilalui. Sehingga enggak bakalan mungkin bisa jadi mujtahid. Dia sudah melarang masyarakat untuk belajar ilmu, ikuti saja, enggak usah belajar dalil. Akhirnya, menurut orang seperti ini berarti mujtahid itu pintunya sudah tertutup. Pintu ijtihad sudah tutup. Sudah ikuti saja pendapat yang ada. Baik, dan jelas ini adalah pemahaman yang tidak benar. Karena untuk belajar ilmu tidak disyaratkan harus jadi mujtahid. Kemudian, mengikuti dalil, mengikuti dalil adalah kewajiban siapapun. Baik mujtahid maupun yang bukan mujtahid. Baik mujtahid maupun yang bukan mujtahid. Sesuai dengan kemampuan pemahaman yang bisa dia jangkau. Sehingga orang awam yang buta terhadap bahasa Arab, bisa enggak ngikuti dalil? Bisa. Contohnya, Pak. Khamar itu haram. Duh. Kok jenengan tahu? Jenengan enggak bisa baca Quran. Iya, saya meskipun enggak bisa baca Quran, tapi saya tahu itu ada di Quran. Larangannya. Boleh enggak dia mengikuti dalil meskipun dia enggak bisa baca Quran? Sekarang coba baca ini. Ini kan ayat yang mengharamkan khamar. Baca. Enggak bisa baca. Saya baru Iqra jilid 1. Dieja itu. Ya. Fathah ya. A. Fathah A. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu dia aja. Dia enggak bisa. Tapi dia tahu. Ayat ini ada isi tentang haramnya khamar. Dia baca terjemahannya. Ini terjemahannya. Apakah dia wajib mengikuti dalil itu? Wajib. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Meskipun dia tidak bisa baca bahasa Arabnya. Sehingga pembahasan yang di awal tadi, kita membahas dari sisi bahasanya ilmu itu dekat dengan masyarakat. Tapi untuk bisa jadi mujtahid, orang perlu belajar dalam kurun waktu yang lama. Baru dia bisa jadi mujtahid. Namun untuk mengikuti dalil, tidak harus jadi mujtahid. Karena mengikuti dalil adalah kewajiban siapapun. Baik. Nah, sekarang kita sedang membahas syarat mujtahid. Imam Ibnu Utsaimin menyebutkan ada berapa syarat ini? Ada 6. Yang kesimpulannya, 6 syarat yang beliau sebutkan itu adalah paham usul fikih. Karena itu usul fikih digambarkan, ilmu usul fikih digambarkan oleh Al-Ghazali. Dalam kitabnya Al-Mustashfa, beliau mengatakan, belajar usul fikih itu sebenarnya cuma belajar 4 hal. Pertama, beliau gambarkan seperti ini. Pohon, ada buah, ada teknis memetik buah, ada orang yang memetik buah. Beliau gambarkan usul fikih itu seperti ini. Pohon adalah dalil. Buah adalah hukumnya. Bagaimana teknis memetik buah adalah bicara teknis cara menyimpulkan hukum dari dalil. dan orang yang memetik itulah mujtahid. Sudah? Maka berdasarkan penjelasan beliau ini, manusia terhadap ilmu, terhadap pohon, ada dua. Pertama, yang bisa memetik, ini siapa? Mujtahid. Dan mujtahid itu bertingkat. Nanti Imam Ibn Utsaimin menjelaskan itu. Ada mujtahid yang ketika memahami sebuah kasus, mudah bagi dia untuk melakukannya. Ibarat orang memetik pohon yang pendek, sehingga tinggal ngambil, selesai. Sehingga tidak butuh waktu yang lama untuk bisa membuat kesimpulan itu. Sebaliknya ada pohon yang susah untuk dipetik. Untuk bisa memetiknya, dia harus punya keahlian. Naik dulu, setelah di atas, nanti dia harus buat apa dulu, baru bisa memetik hasilnya. Ada juga yang punya teknis tertentu. Beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Semakin pandai dalam memetik buah dari masing-masing pohon, maka berarti dia semakin sempurna sifat ijtihadnya. Nah, yang kedua adalah yang tidak bisa memetik. Yang tidak bisa memetik. Maka ini muqallid. Nah, yang tidak bisa memetik ini mengambil hukum dari mujtahid. Dia bisa makan buah dari siapa? Dari orang yang bisa memetik. Dari mujtahid. Sehingga andaikan mujtahid ini tidak ada, dia nggak bisa makan buahnya. Karena itu muqallid belajar dari mujtahid, lalu dia bisa mengambil buahnya. Bisa mendapatkan hukumnya. Mahfum ya? Gambaran ini. Baik. Nah, muqallid ini ada dua. Ada yang paham proses, tapi tidak bisa melakukan. Ada yang sama sekali tidak paham proses. Kalau yang paham proses, ini thalibul ilmi. Sehingga dia pelajari. Imam Syafi'i, kenapa beliau punya pendapat yang mengatakan bahwa bersentuhan antara laki dan wanita yang bukan mahram batal wudu. Padahal jumhur mengatakan tidak batal wudu. Nah, terus kita pelajari. Oh, beliau menyimpulkan pendapat ini tuh alurnya kayak gini. Nah, dia paham proses. Tapi dia bukan pelaku pertama. Nah, saat dia paham proses, terus dia tahu gimana proses Imam Fulan, Imam Syafi'i punya kesimpulan seperti itu. Akhirnya dia naik tingkatan, bukan jadi muqallid tapi jadi muttabi. Pengikut. Menurut saya ini pendapat yang lebih kuat. Karena itu saya ikut ini. Nah, ada yang tidak paham proses. Yang tidak paham proses ini tetap jadi muqallid. Wah, saya baca kok gak dong, Mas, gak ngerti. Saya manut saja, saya ngikut aja. Karena dia gak ngerti. Sehingga dari sini maka tingkatan manusia bisa kita urutkan seperti ini. Muqallid, muttabi, kemudian mujtahid. Saya itu ngerti, Mas. Teori ngambil duren, tahu saya. Saya bisa cerita. Oh, ngambil duren itu pertama-tama minum dulu. Setelah itu sarapan. Kemudian pakai sepatu yang kayak gini. Nanti cara manjatnya kayak gini. Tapi dia suruh praktek, bisa enggak? Belum tentu dia bisa. Nanti kalau sudah sampai atas, durinya diiketin ya. Pakai apa? Rafia. diikat-diikat pakai rafia. Dia bisa gunakan genter. Genter itu apa? Tongkat yang panjang. Dia bisa gunakan tongkat untuk naleni, ya, untuk ngikat durian-durian itu. Setelah itu terjun bebas. Dah, tunggu dalam waktu satu pekan, nanti akan berjatuhan durian yang gantung-gantung. Dia bisa tahu proses, tapi dia nggak bisa melakukannya. Sehingga andaikan dia dikasih kasus yang serupa, sekarang coba kamu simpulkan, dia nggak bisa. Nggak bisa. Itulah mutabi. Kalau mukallid, dijelaskan, nggak ngerti sama sekali. Wah, saya nggak ngerti ya, nggak paham. Tapi saya bisa menikmati duriannya. Ya sudah, dia mukallid. Makanya, manusia itu berutang budi kepada siapa? Ulama. Ketika dia bisa menikmati hukum yang bisa disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, sementara dia tidak pernah berjuang untuk memahami seperti apa sih kandungan yang ada dalam dalil itu. Nah, selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, kita ada di mana? Muqallidkah? Yang ini adalah tahap 1. Atau mutabikkah? Yang ini tahap 2. Ataukah mustahid? Tingkatan yang ketiga. Nah, kita berusaha, kalau bisa, jangan selalu diam di tempat. Tapi naik. Bertahap, bertahap. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan tentang apakah ijtihad itu bisa terjadi pada sebagian kasus, tapi tidak pada kasus yang lain. Misalnya, si A belajar ilmu agama sampai paham betul tentang gimana sih cara wudu yang benar dan paham fikih wudu. Sehingga dia jadi mujtahid wudu. Mujtahid tapi di bab wudu saja. Maka kalau ada orang yang tanya permasalahan apapun tentang bab wudu, dia bisa jawab dengan cepat. Dia bisa jelaskan. Karena dia paham betul tentang syariat wudu. Orang seperti ini jadi apa? Mujtahid wudu. Meskipun dia ketika ditanya tentang masalah haji, wah saya tidak bisa, tidak ngerti. Ditanya tentang masalah sholat, saya tidak tahu. Ditanya tentang masalah puasa, dia tidak ngerti fikih-fikihnya. Ya ngertinya secara umum saja, tapi detailnya dia tidak tahu. Bisa tidak orang seperti ini disebut mujtahid wudu? Nah, insya Allah akan kita bahas besok. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas kajiannya di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa ANB Channel. Yang pertama, apakah hukum mustahid di setiap daerah? Apakah fardu kifayah atau bagaimana? Menjadi mujtahid dalam arti orang yang paham ilmu agama sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat untuk mengenal hukum Allah adalah fardu kifayah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kaffah wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ada di surat At-Taubah ayat 122. Di At-Taubah ayat 122. Allah subhanahu wa ta'ala melarang ketika terjadi jihad, jangan sampai seluruh mukmin berangkat semuanya. Wa ma kana al-mu'minun, tidak selayaknya orang-orang mukmin liang firu kafatan, untuk berangkat semuanya. Falaula nafara min kulli firqah, hendaknya ada beberapa orang dari setiap firqah, minhum di antara mereka, ta'ifatun, sekelompok orang yang liyatafaqahu fiddin, yang belajar ilmu agama. Sehingga di sini, ulama yang mendalami ilmu agama, Allah subhanahu wa ta'ala atur dalam ayat ini, jangan ikut jihad. Jangan ikut jihad, berperang. Sehingga biar dia diam di daerahnya, liyatafaqahu fiddin, untuk ngajari manusia tentang agama. Karena jihad itu tujuannya apa jihad? Jihad tujuannya adalah untuk mengajak manusia masuk Islam. Dan konsekuensinya adalah mengikuti hukum Allah. Mengikuti hukum Allah. Berarti tujuan akhirnya sebenarnya ini. Andaikan dakwah itu bisa dilakukan tanpa speser pun peperangan, ini diajak mau, sehingga nggak ada ketegangan apapun di antara manusia, maka tidak perlu perang. Nah, setelah mereka masuk Islam, lalu mau untuk mengikuti hukum Allah, kalau semua orang bodoh terhadap hukum Allah, nah, terus apa manfaat jihad? Ibaratnya begini ya. Didirikan sebuah sekolah. Yang sekolah itu, atau di sebuah masyarakat, semuanya anti sekolah. Akhirnya didatangkan aparat. Tugas aparat ini adalah memaksa masyarakat untuk sekolah. Tapi di sekolahnya nggak ada guru. Bismillah, cek. Bismillah. Bismillah. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan. Kesimpulan terakhir yang tadi kita sampaikan dari surat At-Taubah ayat 122, di mana Allah mengajarkan agar tidak semua muslim itu berangkat jihad, karena harus ada sebagian yang mendalami ilmu agama. Maka ini menunjukkan bahwasanya jihad adalah wasilah, sarana, dan tujuannya adalah mengajak manusia untuk masuk Islam mengikuti hukum Allah. Karena itu harus ada orang yang paham hukum Allah. Nah, ulama itulah yang disiapkan untuk mengajarkan manusia tentang hukum Allah. Sehingga seperti tadi saya buat ilustrasi, ada sebuah lembaga pendidikan, sekolah. Didirikan oleh pemerintah, misalnya di pelosok kampung yang di situ nggak mau belajar. Lalu pemerintah ngirim aparat, paksa masyarakat untuk belajar. Semuanya dipaksa. Kalau nggak ke sekolah, tembak. Akhirnya ada yang ke sekolah dan ada yang mogok enggak ke sekolah. Terjadilah baku hantam, tembak-tembakan. Nah, setelah mereka berangkat ke sekolah, di sekolah enggak ada guru. Lalu ngapain? Kan percuma saja, makanya harus ada guru. Ini menunjukkan keutamaan ahlul ilmi, keutamaan para ulama, di mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ulama sebagai penjaga gawang. Apa penjaga gawang ya, atau sebagai orang yang bertugas untuk menyampaikan hukum Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia sehingga mereka diperbolehkan untuk tidak berangkat jihad.